atau sebaliknya seorang perempuan yang enggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qawlu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin awwalain aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala, kalau sekarang enggak ada ya karena enggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya, kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawi janaf sahu minha alal itlak. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah senang penting. Dan kita mahatali ini gaya-gaya nanya kan. Jadi Imam Ahad Ali mau ijazah tok terus gua mari sini-sini mong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabila. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya embah-embahane wali tadi tauqil. Pantes-pantese kok ana sing nekakno ndekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi, kalau menikahkan kan dia wali, tapi dia juga yang bilang mobil itu. Karena kalau gendeng misalnya di majelis, kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi ya. Kalau bapak kan jelas gak boleh menikahi putrinya, mbak gak mungkin, paman gak mungkin, tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya ya sesuai urutan yang di kitabul asobat pokoknya walhasil ini ada suratul masalah yang wali itu sah nikah dengan yang diwali ini ya, solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakadkan tapi dia juga kobil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya yang bilang, Res, wah katno. Dan yang punya otoritas tauqil memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tauqilihi wa ghairihi. Bidzalik la yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qawli Syafi'i innahu la yajuzu lahu al-qabul bi nafsi. Wa la yuwakkilu ghairahu bal yuzawwiju al-hakim wal khalifah tara naib. Jadi Imam Syafi'i, wis dekne dadi qabil lah yo lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh yo. Dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabulin qabulun nikah yo di pasrah dadi bebo penonton terus entuk bojo. Karena kalau dalam pegi itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid, gak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta, ya saya Haris punya utang saya 1 juta, terus kebetulan dia juga mustahik zakat dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya gak boleh bilang gini, Res, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid penerima zakat, dia juga muqbid menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal muqbid ya, sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah itu apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu ya, misanan itu sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan, tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam ya. Ora gak tak rapi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbar dulu. Eh. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali enggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah baligh dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah, hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, gak apa-apa malah wali kamu hilang, gak kabur.

Gusti, pun rokok ke kafir. Dari Senin keluar kafir, Senin berdiri sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada tekan mata. Faham ya? Gue saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak gue lo nekatkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oke, saat ini gitu. Ini gitu lo sholat asar. Kalau pas mau komat, ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau ini. Gue terus ya seminggu malah ya. Dereng persiapan macam-macam. Oh, betul buruk kalau seminggu malah. Nah, saat ini kalau nekat anak gue tentu. Mungkin soal PPN macam-macam, telepon gue kan. Jadi lah anak kiai nak omongkan mandi, jadi uang gue berdi. Jadi kiai nyorok, karena udah repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat nyuwun saya, misalnya punya adat zina, misalnya, ini bukan nuduh, misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan power. Paham ya? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih. Nunggu acara seminggu kas kamu. Akhirnya siap. Iya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti sholat ya, cuma SMS-an toh. Ya kan kejilok rainnya kan ketoro. Makanya kayak Pak Harisa tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue gak boleh nikah loh. Oh iya loh. Oh itu harus saya akankan sekarang. Justru karena soal itu kita gak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak Pak Tali harus tahu. Paham ya? Oh, jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga rum teko. Mosok wong kafir be Islam ra disukoi tes. Enggak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas abis pusubita terus wonge mati. Statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu enggak ada status ideal enggak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai, pas katoan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi, nulung sik tak kabinan sik mulai. Katoan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak berhasil nolong, nanti kalau di lindes mobil, salah kamu. Kamu punya kesempatan nyingkirno, udah kamu nyingkirno. Mau dari harapan sahurung kabinan. Pemenang, mas tak dusik, bersegur. Balik wis penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Itu juga nekah, menekahkan orang yang potensi zina atau nuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauroh. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa, nanti kalau dibuktikan pangeran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum menatoko bisa aja kan? Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ya. Ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab Takrib. Tapi Imam Bajuri enggak mau tahu, malah protes dia. Enggak penting bab hadis itu. Terus dia disarahnya cerita. Nah, nganti ana wong ngongkon atus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus, yaitu tarkin jahat. Karena urusan adus, teh barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Terus kembali, sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak?

Makanya saya pernah di tantang Naib Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang ini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Kau urusanin dipecat atau urusanin rokok, aku urusanku urusanku. Kecuali kau hidup menanggung neraka, itu siap. Akhirnya dari-dari kau itu tekan. Iya non nikah, kau nak ratu yang tekan rokok, siap. Kau ancaman aku dipecat, ini rokok. Jadi itu hukum apa sih tuh? Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitabnya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ya? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzurul kafir idza aslama. Ya. Wa huzurul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarat. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Kayak Haris seneng bapak itu kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata nggak memahamkan, akhirnya kan nggak mayur aku. Itu resiko matan, apa resiko kitab nomor? Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa huslul kafir idza aslama wa law qala wa husluman aslama lakana Allah li annal husla yatulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya syarat kecewa sama matan, harusnya jangan begitu. Kayak kan mahat ali dari sawangane iso nyarai kan. Ojo kok moco matane wis kliru kan. Pokoknya juga ijazah. Mau keliru rasa kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan Pak Bopon. Nah, kalau waktu ini kata Imam Bajuri, wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal husli. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal husli. Bal sarrahu bitakdiri mangkola li kafirin jahul yuslima idhab fattasil cuma aslam. Jadi mampu dulu saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akal, masuk akalnya tadi kalau kamu mentakdir konatus sebelum dikudir kepleset mati urung moco gagah coba kafirnya yang tanggung jawab siapa dulu ya ini gawat ngono cukup butuh gawat butuh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam oke nggih sampai ngaten-ngatekan wis. Pokoke pengiran tugas nggih oke. Okay. Wis pokoke sing ngono-ngono lah wis gak ideal lah. Oh nggih nanti mari sadar. Apa kok kami ya nek ning Indonesia sadar kan pendak PKW nanti Islam lu sik iki. Mojo sadar kan kangelan besar. Muni layo kan wis ngaten mawon Pak. Pengiran cita nggih nggih jenenge apa nggih. Muhammad Rasul nggih wis Islam wis pokoke Islam. Asliane dilatih ikutnya terus. Lu ini jelas ya. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya enggak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid bangun, murid kiai-kiai, murid basa, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya enggak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah hukum orang lain itu tidak penting. Alaika nafsa kalau mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono itu jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pikiran, kowe kelambinan sik kelindes truk. Mestine kayak kanoan cekak lah harus langsung di pinggirkan karena ini power apa? Power. Harus foto gue harus menjadi saksi. Wali anahulah sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali anahulah sabila. salah ya. Kalau begitu, nak salah. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahat Ali? Walian yang luas sebenarnya kita tak kiri Islam berhasil berusaha untuk kita kiri mantra kali kita kiri bisa menjadi Islam. Yuslimu apa cok? Yuslimu. Aslama itu Yuslimu. Imam Al-Qasir itu Aslimu. Limu Bapak yang itu kiri kalah dong. Ya ya. Artinya li Bapak ini alal kufri dicil kalah dong. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si Kiai kan. Artinya kalau bilang, Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang, kamu mandi dulu, berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya Kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan, berarti sudah ada ide, udah kena dosa, tetap problem nak mati kan, tapi dulu. Makanya saya bilang, oke itu bisa ekstrem, problemnya kalau berarti mata halal, kufri. Kufrinya Kiai tadi terlibat. Ya, saya ulang lagi ya, Balsor Roku, semoga kitab ini rapati benar, tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor Roku, bintang kiri mangkol, lalika kiri jauh, muslimah, sidrat fantasir, kamu sana mandi dulu, semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini, itu dibakok di alat kufri, tilkal, lalu. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling berat. Kamu hanya pakai kapok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini bukan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelimpis terontong. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Oh, bolak-balik di pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, jadi kita kata, apa firro sebab aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan akan aku, terus mau ibu kacau tapi ya, tentunya ini harus menggoni, kan orang mau sholat dulu jadi aku kan kafir, aku perlu sholat, jadi boleh gue, tukang jogo jadi ini jadi misalnya kok dipercetakan atau dipenerbitan atau di jalan orang-orang ketemu dengan konsultasi Islam Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu titik kan? Dengan bahasa paling mudah karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah jadi ikrarkan atau pengiran semoga ya namanya Allah, ya Nabi dalam kitab namanya Muhammad, ya itu sudah muslim karena tidak harus bahasa Arab. Nah nanti pas seremonial gak apa-apa, dua minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu-ibu baca Arab macam-macam lah, terus bukan masalah ya. Tapi nanti selesai di luar ya sama lah, seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang kebulang dengan kasur kan, terus ini semokan lah, penting orang yang ratan gitu. Loh iya kan, taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih, boleh nomor rajam sih, penting RSI sih, boleh rajam sih. Malah kepelintis dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak masali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim, makanya bohong kalau ada orang bilang seperti itu hukum suri yang nggak mendesak baik, kalau hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Yung semua ngomongnya udah esok peke kan, pas dulu esok peke terus ngomong begini sembrono. Pepe peke darah ini furuia, nah akibat disebut usulia. Furuia itu kan nak contohnya wong di masjid tuh sunatan yang hukum wangi ya. Terus ini masalah Islam. Makanya Imam Ghazali mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang orang Islam dari Imam Ghazali. Orang tambah kasar. Terus terlihatlah. Orang tambah kasar. Terus penting apa? Terus barang dibakar. Ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang, harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus, saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab, haji sekarang itu fauroh. Dulu di kitab-kitab berke, haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, Gus, bayar fauronya haji ini jadi tulah setahun. Karena saya itu mulai wisungi, enggak gua akan kajirah ke susu bang, beban-beban, mati ya, yakin mesti bayar saya ini nanti pintu langsung. Jadi menurut saya, teori alat tarofi itu dulu, kalau sekarang ya harus sekarang dipati berapa tahun? sudah 17 paling sudah 17 pokoknya di atas 15 kemarin berapa ikut ban? 19 itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59 sakit banget itu kalau umur 40 aja habis ini. Kalau umur 40 tahun lagi kan benar. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu dilogik. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adin maklum waladina biman lahan. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibagi di halaman 154 juz 1 ya di kitab ini di bab pokoknya bahwa wujudul kafir tidak aslam. Tapi Imam Ghazali terus kecewa bahwa satu sekarang sangat penting, penting di Islam dong. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bahkan saat itu nasa. Nah, kok kenapa Yurabi penting itu sih? Repot gitu, repot. Urutannya udah terus. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan apa saya coba lah nanti dikonsensuskan apa, dikonsensuskan. Jadi gue rasa kalau di Mizan Putro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang, beliau mendingan kot khoroja min sifakin ila nikahin. Jadi misalnya nyuruh saya, ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Langkah soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan, tapi kalau kiainya itu duit kan kalau koroja mensifakin tidak. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN harus dipanggil, panggil BPN nanti daftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampean bayangkan pengkeh itu visia itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sudah pakai celana pendek pun langsung kita tolong, buat kita tidak pakai baju pun langsung kita, meskipun kita lempar ke selokan yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Atau kalau kayak ideal, sih tak boleh nopo sih, tak boleh nopo cuci nanti, nata ideal nopo pas selokan. Ya ada selokan di bangkit itu. Ini penting kalau terangkan. Nah, orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir pakai. Itu dikira pekeh itu masalah suliah semua. Enggak, pekeh yang suliah juga kayaknya kayak tadi Ja'al kafir di uslima. Kalau ada orang bilang inha batasin summa aslim, kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca kayak apa? Salah sisi gara-gara nyugoiten. Nah caranya sama kali ingin jadi alim itu bayangkan hukum-hukum ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan-latihan seperti itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini salamatil abad untuk cari keselamatan abadal abad. Yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan ini. Tapi sekarang itu orang berkriminal. Tauhid darah usul, pekeh darah usul. Orang sepuluh orang popo bang, orang usul. Orang popo baik dengan berkasus. Gak boleh kamu ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang hilang-hilang yang lain. Ini yang terakhir sebelum saya mau menutup untuk perjumpaan ini. Menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarotil akdini bintina. Jadi misalnya umuka atau umul musuhar. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan gak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya tiga. Satu nasab, dua rodo, tiga mukhorot yang ada nasab itu sebabnya berapa? Tiga, satu nasab roto, terus yang karena nasab itu tujuh, paham ya? Tujuh diringkas Ki Jawa lima, makanya Ki Jawa lebih pinter karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan, ya ibu, ibu, putri, bule, dulur, ponakan, berarti lima. Jadi kalau dalam Quran itu tujuh, karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu, bule. Kalau bahasa Arab kan jadi dua, dulure bapak amak, dulure ibu, kola. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya satu, ponakan itu dulur lanang ya ponakan, ponakan itu dulur wedok. Makanya jadi lima, tapi di Arab tujuh. Yaitu ya, lima alimum, kumbahatukum satu, wabanatukum dua, wafwatukum tiga, terus wa'amatukum berarti bulik dari bapak, wafwalatukum bulik dari ibu, wabanatul ahi ponakan pokok dulur tanah, wabanatul ukhti ponakan pokok dulur wedok, kan tujuh. Lalu bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan kalau juga kan, bulik ya boleh, paham ya? Makanya Ki Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musuhar al karena rotukum wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar rotu'an. Terus ada ketika nasab karena musuhar, baik musuhar ke atas maupun musuhar ke bawah, ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah iya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen karo wong wayah. Iku biasane dipikir-pikir kan gini. Kamu enggak boleh menikahi bojone bapak. Aku ora ono kadang santri bareng takok. Yo ora narane bojone ora ibu kuwi bareng. Mergo pikirane santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nah, wong wayah kan ora mesti. Bapak bojone bapak. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Tapi kena ora wong wayah kesuwen yo kandung ibumu. Saya kira sama aja, belum rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram kurimat alaikum ummahat tuku. Tapi nanti dipakai ditambahi wazau datul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa kira nih, istri ini bapak ini orang ibu. Orang blok-blok ibu lah. Ibu ini orang ibu. Paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri empat, yang haram karena jauh-jauh itu tiga. Ini atas nama jauh-jauh. Yang ibu kamu haram karena umuka. Jadi tidak itu yang ibu kamu buat anak ibu jauh-jauh. Aku kriminal nebok. Tapi berhubung dengan Jawa itu kan kesukuan orang bojone mau sitok no? Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak ya seruan mau panjang ibumu ya orang dan kita sing ibumu disebut umuka lama yang ini bapakmu disebut zaujatul ab suruh lo ngerasa jawab ya orang bojone bapak. Mana kita ini pihurung pati itu yang repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akhdi. Jadi misalnya haris nikah sekarang, menikah itu nikah haha watas bija bumbang itu. Saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akhdi. Tapi kalau kebalikannya haris nikahi rondo. Karena kesukaan Joko tua kadang gue bini terondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya haris nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodil akhdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisa ibu umulati gakau tumbihin. Maka ada fa illam takunu gakau tumbihin para junah alim. Saya ulang lagi ya, jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu di mujarotil akdi putrinya belum jadi mahram, mahram suhara ya, nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya di mujarotil akdi buahnya ini langsung mahram di mujarotil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan oke, nikahi itu mantap ya, gak usah dipraktek no nikah, mungkin ahli mungkin berapa payus ya. Ittafaqal a'immatu ala annakum majawjati ta'rumu ala ta'bihi bimujarotil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini ittafaqal ini enggak ada pilaf-pilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala annakum majawjati ibunya istri ta'rumu ala ta'bihi bimujarotil akdi alal binti. Paham ya, dari sekali mengakasi binti, bintiha maksudnya, otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bin Mujar Rodin. Nah, paham ya? Nah, wasta pokok aimatu aizon ala anak robi batal. Anak diri, kalau mereka anak walau, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang gak anak kamu walau, robi batal, gak ada anaknya itu apa? Anak kawan, anak walau apa anak ilegal, ngumpang, gimana bener. Waka pakola imal tu aizan ala anak robi baka takrumu bijuhu libil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas dimujarotil akdi, mertua kamu langsung mahram, mahram musyarah. Tapi kalau menikahi ibunya, nunggu dibuka lalu hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran baru ke ibu kumulati di hujurikum min isa ibu kumulati kakol tumuhin fa'ilam kakul kakol tumuhin para jenah halik. Terus anaknya, istrinya anak kita wahala itu abna ibu kumulati namin aswat istri dari anak kandung kamu bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jakas pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya dinikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa ala ilu abna ilumul ladina min aslaki. Jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali wadang yang aneh-aneh biasanya Malaysia ini takdirnya makhalaten atau izin yang sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak, kalau terpaksa cukup kesaksian dalam telepon caranya gimana. Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu enggak ada takdir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen nanti tetap ketemu jawabannya, karena ilmu itu gampang. Kalau jadi dewe bangun nangis jajah itu bakarin ngedeh atau bakarin ilmu itu kayak ya kayak rontok-rontok, kayak maling, kayak mengakal bercek, kalau sisi ngaku bakarin dulu itu ngutus bangun gus itu mulan kalau dari sakit ngaji kan mulan gampang terus kita bukan cekal-cekal ngaku dewe jadi kita mesti baik berarti dicekelin terus ayo ngaku kayak macam ini itu gue nanya bakar ala gus kita tuh gampang cekal-cekal sesuai ngaku aku macam ini paslon aku macam ini yakum cekal-cekal lopat-lopatnya sesuai kan pedih mesti ngaku terus gue moco terus bener bagus ngaku begini misalnya contoh gitu. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak jawab saja. Pakai kan. Sebab itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Sebab ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhras. Orang enggak bisa ngomong itu kalau nikah gimana? Enggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Mau nggak bisa Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat ngendikan detail-detail nikahnya orang Akhros kayak apa. Kalau sirot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampean bilang diganti tulisannya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ini apa lor? Babu sihati tolakil Akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang Akhros. Hanya orang Akhros sebagai suami menceraikan istrinya. Terus dia bilang, beliau bilang hadasana. Terus lucunya ketika gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Wa asyara ilal musabbiha wasabbab wa asyara ilal musabbiha wasabbab wal husna. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa kadza wa kadza. Terus gitu. Sholat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang Pak Asar Nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan ana wa kafirul yatim gahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedak ya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakadah, wahakadah, wahakadah. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mukhiman, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu jelek. Paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hada wa hakadha wa hakadha kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini. Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris tidak boleh bilang tidak, tapi mencurang. Wong lebih sepakat mana itu jangan kan. Berarti isyarat cukup apa enggak? Pak Haris Bapak Mitin bilang gini. Cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham itu? Artinya Anda jangan berharap semua masalah ilmiah itu ada takbir yang sorry, yang eksplisit. Yalah yang mungkin akan di sini, orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA tidak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Masalah menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan, babu sihati tolakil akhrof. Terus yang diceritakan anak wakafirul yatim gahate ini berjalan terus asyaru bahagada bahagada bahagada terus wakakoda dapat tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifak ngalap cukup di isyarat yang mukhim dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong penggantinya sifat adalah isyarat. Berarti cekap ya Pak.